بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala mengatakan, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustat'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri. Para malaikat berkata kepada mereka, ada apa dengan kalian? Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Para malaikat pun berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Maka mereka itulah tempat kembali mereka neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat yang dituju. Seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan para lelaki, kaum wanita, dan anak-anak yang tidak mampu berupaya untuk berhijrah dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itulah pasti Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi, Maha Pemaaf lagi, Maha Pengampun. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Wahai para hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka beribadalah kalian hanya kepadaku semata. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sababu nuzuli hadhihi al-ayati fil muslimina alladhina fi makkata lam yuhajiru nadahumullahu bismil imani. Sebab turunnya ayat ini, yaitu ayat yang terakhir, tentang kaum muslimin yang masih berada di Mekkah, belum berhijrah. Allah Azza wa Jalla memanggil mereka dengan nama keimanan. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم. Dan dalil yang menunjukkan hijrah dari sunnah adalah ucapan Nabi صلى الله عليه وسلم, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. tidaklah terputus hijrah hingga terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan tidak terputus taubat sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Hadis ini, ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah, datang di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan disebutkan pula di dalam Al-Musnad, yaitu Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 2479. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat nanti. Namun datang di dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah ditaklukannya kota Makkah oleh kaum muslimin. Apa makna hadis ini? Maknanya adalah tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. La hijrata ba'dal fathi ay la hijrata min Makkah ila al-Madinah. Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah setelah al-fathu. Kenapa demikian? Karena setelah al-fathu, Makkah telah menjadi negeri muslim, negeri Islam. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam telah menetap di Madinah, beliau pun diperintah dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. أخذ على هذا عشر سنين. Beliau menjalani hal ini selama 10 tahun. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. Dan setelahnya beliau wafat. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurah kepada beliau. ودينه باقٍ. Dan agama beliau tetap berlaku. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama beliau. La khaira illa dalla al-ummah 'alayhi. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan beliau telah menunjuk menyelamatkan umat ini kepadanya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satu keburukan pun, melainkan beliau alaihi salatu wassalam telah memperingatkan umat ini darinya. Wal khairu alladhi dallaha alaihi tauhid. Dan kebaikan yang beliau alaihi salatu wassalam menunjukkannya kepada umat ini adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Dan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridai. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Dan keburukan yang telah beliau alaihi salatu wasalam peringatkan darinya adalah kesyirikan dan segala sesuatu yang Allah azza wa jalla benci dan enggan terhadapnya. Ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada manusia seluruhnya. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini. Dan Allah azza wa jal mewajibkan untuk taat kepada beliau alaihi salatu wassalam terhadap seluruh as-thaqalain. Al-jinni wal-insi, jin dan manusia. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam diutus kepada seluruh manusia. وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. Dan Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini dengan keberadaan beliau alaihi salatu wassalam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku, dan aku meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalil yang menunjukkan wafatnya beliau alaihi salatu wassalam adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berselisih di sisi Rabb kalian. وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Dan manusia, apabila mereka meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan kembali. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Dari bumilah kami menciptakan kalian, dan kepadanyalah kami kembalikan kalian, dan darinyalah kami akan keluarkan kalian pada kali yang lainnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi, kemudian mengembalikan kalian kepadanya, dan mengeluarkan kalian. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majaziyuna bi'a'malihim. Dan setelah dibangkitkannya mereka, mereka akan dihisab dan dibalas dengan sebab amalan-amalan mereka. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Dan hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi, agar Allah Azza wa Jalla membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan sebab perbuatan mereka, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang paling baik. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara, dan barang siapa mendustakan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya, maka dia kafir. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan dalil yang menunjukkan barang siapa mendustakan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya, maka dia kafir, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah kalian perbuat, dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Untuk kemudian kita melanjutkan pada kitab yang setelahnya insya'allahu ta'ala. Yaitu Syarah Al-Usul Sittah, karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jadi mohon semenjak sekarang yang belum memiliki kitabnya agar segera diupayakan. Wallahu ta'ala a'lam. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.